tidak salah melihatmu. Salahkan hati yang punya rasa. Separuh jiwaku kau bawa terbang, melayang ke alam mimpimu. Sungguh sempurnanya kamu, indah cantik di mataku. Jujur hatiku menggebu, ingin miliki kamu. Wanita ku datanglah, mendekatlah, diriku ini bawalah. Jagaku di hatimu kasih. Wanita ku sayangku, kau manjaku, jangan pernah selingkuh. Bahagianya ku bersamamu. Wanita ku